menyesal bila meninggalkannya. Itu keputusanku. Aku tak mau mencintai, tapi ku disakiti. Kamu yang salah, yang salah, yang salah. Bukannya aku yang salah, yang salah. Kamu yang tak jujur, kamu yang tak setia. Kamu yang jahat, yang jahat, yang jahat. Bukannya aku yang jahat, yang jahat. Kamu yang tak baik. Aku dikhianati dirinya. Kamu yang salah, yang salah, yang salah. Bukannya aku yang salah, yang salah. Kamu yang tak jujur, kamu yang tak setia. Jahat, yang jahat, kamu.